Anna Abdullah ibn Sahal wa Muhayyisah ibn Mas'ud ataya Khaybar fatafarraqa fin nakhl. Bahwasanya Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud keduanya datang ke Khaybar, lalu keduanya berpisah di tempat yang namanya An-Nakhl. Fakutila Abdullah ibn Sahal. Ternyata setelahnya Abdullah bin Sahal terbunuh. Faja'a Abdurrahman ibn Sahal. Maka Abdurrahman bin Sahal datang. Wahuwayyisah wa Muhayyisah ibn Mas'ud ilan Nabi alaih salatu wassalam. Ya, jadi setelah Abdullah bin Sahal terbunuh, maka Abdurrahman bin Sahal kemudian Huwayyisah dan Muhayyisah putra dari Ibnu Mas'ud, mereka bertiga mendatangi Nabi. Fatakallamu fi amri sahibihim. Lalu mereka membicarakan perkara mengenai teman mereka, yakni yang terbunuh. Fabada'a Abdurrahman wa kana asgharul qaum. Lalu Abdurrahman mulai berbicara dalam keadaan dia adalah yang paling muda. Faqala lahun Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepadanya, kepada Abdurrahman ibnu Sahal, kabbiril kubro, hormatilah yang lebih besar. Qala Yahya, maka seorang perawi yang bernama Yahya menyatakan, liyal kalam al akbar, hendaknya orang yang lebih tua yang menyampaikan pembicaraan terlebih dahulu. Fatakallamu fi amri sahibihim. Lalu mereka yang paling tua berbicara tentang teman mereka. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, atastahiqquna qatilakum. Maka Nabi bertanya, apakah kalian memiliki hak atas orang yang membunuh teman kalian? Yakni apakah kalian memiliki hak untuk membalas, untuk qisas atas orang yang kalian tuduh membunuh teman kalian? Aw qala sahibakum, atau perawi menyatakan sahibakum, teman kalian, bi aimani khamsina minkum, dengan kalian bersumpah 50 dari mereka, yakni mereka yang dituduh, orang-orang Yahudi. Qalu, maka mereka menyatakan, ya Rasulullah, amrun lam naroh, wahai Rasulullah, ini adalah sesuatu yang kami tidak pernah melihatnya. Qala, maka Nabi menyatakan, fatubari'ukum yahudun, fatubari'ukum yahud, bi'aimani khamsina minhum. Kalau begitu, orang-orang Yahudi membebaskan kalian dengan sumpah 50 dari mereka. Yakni, kalau orang Yahudi yang sebaliknya bersumpah, maka akan terbebas dari tuntutan kalian. Qalu, maka mereka keberatan dengan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaumun kuffar, mereka adalah kaum kafir. Fawadahum Rasulullah alaihi salatu wassalam min qibalihi. Maka dikarenakan perkaranya dari kedua belah pihak yang bersengketa tersebut, barakallahu fikum, tidak bisa diputuskan, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam membayar diat untuk mereka dari pihak yang keluarganya terbunuh atau temannya terbunuh. Qala Sahal, maka Sahal menyatakan, yakni Sahal ibnu Hatmah, fa adraktu naqah min tilkal ibil. Lalu saya memegang seekor unta dari unta-unta tersebut yang diberikan oleh Nabi. Fadkhaltu mirbadan lahum. Lalu aku masuk ke kandang unta milik mereka, yakni yang diberi diat, bayaran diat, barakallahu fikum, berupa unta. Mirbad adalah tempat yang di situ dikumpulkan unta dan kambing-kambing. Farokadotni diri jelik. Lalu ternyata ketika dia masuk ke kandang unta tersebut, unta itu menendang saya dengan kakinya, katanya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, barakallahu fikum, yambaghi lil imam ayyura'iya masalihal ammah wa ayyahtamma bi islahi dzatil bayn. Seharusnya seorang penguasa, seorang pemimpin, dia memperhatikan kemaslahatan umat sebagaimana Nabi dalam hadis ini, barakallahu fikum. Dan hendaknya seorang pemimpin, seorang penguasa, dia sangat berkeinginan kuat untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Barakallahu fikum. Tentunya dengan syariat Islam. Faedah yang kedua, itsbatul qasamah. Penetapan adanya sumpah. Penetapan adanya sumpah. Barakallahu fikum. Dan tentunya yang namanya sumpah harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan sifat-sifatnya. Tidak boleh dengan makhluknya. Barakallahu fikum. Faedah yang ketiga, sihhatu yaminil kafir. Sahnya sumpah orang kafir. Jadi ketika dalam sebuah pertikaian, orang yang menuduh tidak bisa atau tidak mau untuk bersumpah, maka yang dituduh pun, barakallahu fikum, bisa terlepas dari tuduhannya, dari yang dituduhkan kepadanya dengan sumpah. Maka sumpahnya orang kafir itu sah, boleh-boleh saja dengan syarat sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Syaratnya adalah idza halafa billah, Pertama, apabila ketika dia bersumpah dengan menyebut nama Allah atau sifat-sifat Allah. Kalau dia kafir, ketika bersumpah dengan menyebut nama Allah atau sifat-sifat Allah. Adapun kalau bersumpah dengan selain nama Allah atau sifat Allah, maka tidak sah. Ini syarat yang pertama. Barakallahu fikum. Syarat yang kedua adalah sumpahnya harus jelas dan dengan ucapan yang sharih, yang benar-benar jelas dan bisa didengar. Barakallahu fikum. Walaupun di sana ada perselisihan para ulama, apakah sumpahnya orang kafir tidak diterima, tidak sah, maka yang rajih sah, sebagaimana dalil hadis ini. Dan disebutkan oleh Syekh Dr. Soleh Al-Fauzan Hafizahullah, ketika beliau ditanya, hal tuqbalu yaminul kafir, apakah sumpahnya orang kafir diterima? Beliau menjawab, al-halif la yakun illa billah. Sumpah itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan menyebut nama Allah. Minal mu'mini wal kafir, baik itu dari orang mukmin maupun orang kafir. Tuqbalu yaminuhu, sumpahnya diterima. Barakallahu fikum. Apabila dia bersumpah dengan nama Allah, maka diterima sumpahnya. Wa in kadziba fa alaihil uqubatu minallah. Kalau ternyata dia berdusta ketika bersumpah, tidak sesuai kenyataan, maka ancamannya, hukumannya nantinya itu atas kehendak Allah, diserahkan kepada Allah. Barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya, al-bada'u bil kalami lil akbar fahuwa ahaqqu bil ikram. Mendahulukan pembicaraan dari orang yang lebih tua, dan orang yang lebih tua itu berhak untuk lebih dihormati. Illa kecuali idza kana shaghiru a'lama wa aqdaru minal kabir alal bayani wat tabyin. Kecuali apabila yang lebih muda atau senior itu lebih tahu dan lebih memiliki kedudukan daripada yang lebih tua atas penjelasan dan cara menjelaskannya. Barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya, fihi tasrih bil ibtida'i bil yaminid da'i. Padanya ada dalil yang jelas dalam memulai sumpah dari orang yang menuduh. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Maka ketika orang yang menuduh tidak bisa mendatangkan bukti, hendaknya dia bersumpah. Ketika dia tidak mau, barakallahu fikum, maka yang dituduh yang sebaliknya bersumpah. Kalau sudah demikian, maka benar atau tidaknya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Itulah beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Barakallahu fikum. Yang terpenting faedah dari hadis ini adalah mendahulukan yang lebih tua umurnya atau kedudukannya dalam berbicara maupun bertanya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum.